masuknya kaum Yahudi dari penjuru dunia menuju Palestina, lalu mengambil sedikit demi sedikit wilayah umat muslimin Palestina adalah hasil dari ingkarnya kaum Yahudi. Ya, ingkar. Sifat inilah yang melekat kuat pada kaum Yahudi. Jika kita tarik mundur ke puluhan, bahkan ratusan tahun lalu, kaum Yahudi sangat suka mengingkari janji dan merusak segala kesepakatan secara sepihak. Seperti para pembesar Zionis Yahudi yang mengingkari perjanjian dengan Khalifah Turki Utsmani terakhir, Sultan Abdul Hamid II rahimahullah ta'ala. Begitu juga pada masa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Para pembesar Yahudi di Madinah yang bernama Huyai bin Ahtab dan Abu Yasir awalnya mengakui kebenaran wahyu ilahiyah dalam Alkitab tentang hadirnya Nabi terakhir. Akan tetapi, setelah hadirnya Rasulullah SAW, sang Nabi terakhir yang dinantikan, mereka justru mengingkarinya. Para pemimpin-pemimpin Yahudi paham betul bahwa mereka adalah masyarakat yang tahu bahwa Nabi terakhir akan hadir dengan seluruh cirinya. Tapi tentu yang mereka terkejut dan tidak mereka duga adalah bahwa ketika Nabi terakhir itu hadirnya dari masyarakat Arab, bukan dari masyarakat Yahudi, Bani Israel, sebagaimana yang biasa, Nabi-Nabi sebelumnya. Semestinya ketika mereka menunggu, maka mestinya mereka adalah menjadi orang pertama yang masuk Islam. Tapi ternyata dia mengatakan, saya akan musuhi dia sepanjang saya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Madinah Al-Munawwarah memang menjadi tujuan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah Al-Mukarramah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masehi bukan hanya untuk menyelamatkan diri dari gangguan kaum kafir Quraisy, namun juga untuk tinggal berkumpul dan menegakkan Islam di kota Madinah. Tidak heran jika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, beliau dan para sahabat mulia giat membangun masyarakat yang Islami. Ya, kota ini memang sengaja dibangun sebagai pondasi awal dan pusat penyebaran dakwah Islam. Hadirnya Islam di kota Madinah tentu saja menambah keragaman penduduk yang tinggal di kota ini. Secara umum, Madinah memiliki tiga kaum besar dengan tiga agama. Tentunya ini jadi tantangan dakwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada muslimin dari kaum Ansor Madinah, kaum penyembah berhala dari bangsa Arab, serta kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah sendiri memiliki tiga kabilah terbesar, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kaum Yahudi di kota Madinah ini berasal dari negeri Syam. Mereka berbondong-bondong datang dan bermukim di Madinah karena ditindas dan diusir oleh bangsa Romawi. Selain itu, mereka memilih datang ke wilayah Hijaz yang mencakup Madinah, Taif, Khaybar, dan sekitarnya untuk mengikuti jejak sang Nabi terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran rasa iri dan dengki karena sang Nabi terakhir yang dinantikan bukan dari golongan mereka, yakni Bani Israel, ingkar dan penolakan kaum Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun muncul. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami karakter mereka. Beliau bahkan mengingat kembali kisah para nabi sebelumnya yang lebih banyak diingkari oleh kaum Yahudi daripada ditaati. Karenanya, sebagai kepala negara dan pemimpin kaum muslimin di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Ada puluhan pasal-pasal di dalamnya, tapi yang paling utama adalah diminta kaum Yahudi bekerja sama melindungi kota Madinah dari ancaman pihak luar, yaitu kaum kafir Quraisy dan perselisihan antar kaum di Madinah, sehingga tercipta perdamaian di Madinah. Namun, jika janji Allah saja mudah mereka langgar, apalagi janji kepada manusia. Ya, berulang kali dan terus-menerus kaum Yahudi mencoba melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Quran sendiri sudah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu sifat masyarakat Yahudi. Di mana Allah berfirman, dikarenakan mereka suka melanggar peraturan. Karena mereka suka mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Baik itu kesepakatan diri dengan Allah SWT ataupun dengan sesama manusia. Ini adalah merupakan sifat mereka, di mana mereka mengingkari kesepakatan. Mereka melanggar perjanjian. فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ. Efeknya adalah لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Kami laknat mereka. Arti laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Mereka masyarakat yang jauh dari kasih sayang Allah. Kemudian dan dikarenakan kemudian yang berikutnya adalah hati mereka menjadi keras. Hati keras itu sulit dinasihati, susah untuk diberitahu. Tidak ada rasa kasih sayang, kejam, bengis. Itu berawal dari hati yang keras. Itu semuanya berawal dari melanggar perjanjian. Pada awalnya, seluruh kabilah Yahudi di Madinah telah menyepakati perjanjian damai dengan umat muslimin. Akan tetapi, kabilah Yahudi Bani Qainuqa melanggar perjanjian tersebut. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya perang antara kaum Yahudi dengan umat muslimin. Para ahli sejarah Islam menyebutkan peristiwa pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini terjadi setelah peristiwa kemenangan umat muslimin di Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ada dua penyebab utama yang melandasi pengkhianatan mereka. Yang pertama, mereka iri dan dengki ketika mendengar kemenangan pasukan muslimin melawan kaum kafir Quraisy di Perang Badar. Mereka tidak suka muslimin menang di peperangan itu. Maka mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina muslimin. Menghina muslimin bahwa sebenarnya kalian itu tidak ahli. Sebenarnya karena musuh kalian terlalu lemah sehingga kalian bisa seperti itu. Padahal musuh mereka Quraisy. Quraisy itu bangsa Arab yang kuat, yang disegani oleh seluruh bangsa Arab. Tapi begitulah mereka mengeluarkan kalimat bahkan tidak sesuai dengan fakta pun tidak ada masalah. Itulah mereka yang biasa lakukan. Maka mereka menyampaikan kalimat-kalimat kebencian kepada muslimin dan merendahkan muslimin, dan karena mereka marah, karenanya ini juga begitu, selalu pelajaran bahwa mereka tidak suka muslimin senang, mereka tidak suka muslimin bahagia. Kalau ada yang nyaman, yang bahagia, maka mereka akan marah besar dan mereka akan melakukan berbagai macam upaya untuk menghilangkan kebahagiaan dan kesenangan itu. Karakter kaum Yahudi memang gemar memecah persatuan umat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat tetap sabar menghadapi sifat khas dari kaum Yahudi ini. Peristiwa di pasar Bani Qainuqa yang menjadi penyebab kedua pecahnya perang antara kaum Muslimin dan Yahudi dari Bani Qainuqa di kota Madinah. Ketika seorang wanita Muslimah yang belanja ke pasar Bani Qainuqa, kemudian diminta paksa untuk melepaskan jilbabnya dan tentu dia tidak mau, dia pertahankan itu. Kemudian ditarik-tarik, dia juga tetap pertahankan itu. Sampai kemudian akhirnya tanpa pengetahuan wanita itu, maka diikatlah baju bagian bawahnya, diikat dengan bagian atasnya saat wanita itu jongkok. Maka ketika berdiri, terbayang oleh kita bahwa tersingkaplah auratnya. Gara-gara pakaian yang diikat tentu akan naik ke atas. Kemudian wanita ini muslimah ini berteriak minta tolong di pasar itu, dan seorang muslim yang ada di pasar itu langsung menerjang orang Yahudi dan membunuh orang Yahudi yang berlaku tidak senonoh pada muslimah itu. Dan setelah itulah kemudian muslim itu pun dibunuh oleh masyarakat Yahudi di pasar itu. Jadi Anda boleh lihat bahkan sampai pemandangan yang saya gambarkan barusan. Bukankah hari ini kita masih bisa melihat foto itu ada hari ini? Padahal itu hari ini, abad ini. Dan peristiwa yang saya sampaikan, peristiwa 15 abad yang lalu. Bagaimana seorang muslimah ditarik-tarik jilbabnya. Itu semua adalah kerjaan Yahudi. Kemudian karena peristiwa itulah, maka mereka telah melanggar peraturan yang telah disepakati untuk sama-sama menjaga kenyamanan negeri ini. Ketika kabar konflik di pasar Bani Qainuqa sampai kepada Rasulullah SAW, segera beliau kumpulkan para sahabat untuk mempersiapkan pasukan melawan mereka. Tidak menunggu waktu lama, pasukan muslimin pun mengepung benteng Bani Qainuqa. Kurang lebih 15 hari berturut-turut, pasukan muslimin mengepung benteng Bani Qainuqa. Tidak ada yang berani keluar dan tidak ada yang berani masuk untuk mengantarkan persediaan makanan kepada Bani Qainuqa. Maka tak ada jalan lain bagi kaum Yahudi Bani Qainuqa kecuali tunduk pada aturan perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah dan menerima konsekuensinya. Akhirnya mereka pun menyerah dan terusir dari Madinah. Kekuasaan kaum Yahudi pun semakin melemah atas terusirnya Bani Qainuqa dari kota Madinah. Beberapa ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya pertempuran pasukan muslimin melawan Yahudi Bani Nadir di Madinah, yakni di antara tahun ketiga dan keempat Hijriah. Sebagaimana kaum Yahudi lainnya, mereka menolak untuk menerima fakta bahwa Nabi terakhir yang dijanjikan ternyata bukan terlahir dari bangsa mereka. Karenanya, sumpah untuk membenci dan memusuhi Rasulullah serta seluruh pengikutnya telah mengalir deras dalam darah mereka. Seperti halnya kaum Yahudi Bani Qainuqa, kaum Yahudi Bani Nadir juga melakukan pengkhianatan yang menyebabkan mereka terusir dari Madinah. Pengkhianatan kaum Yahudi Bani Nadir dimulai dengan langkah mereka mengadu domba dua suku asli Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj. Dua suku asli Madinah yang kerap berselisih ini berhasil didamaikan berkat datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Akan tetapi, kaum Yahudi tidak senang melihatnya, terutama salah satu pembesar kaum Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Ini Yahudi ini tidak suka melihat perdamaian itu, tidak suka. Jadi kalau mereka bicara tentang perdamaian, sesungguhnya mereka lah yang membuat kekisruhan. Tak ada mereka ingin perdamaian itu. Maka lihat itu, begitu ini Yahudi ini lewat, kemudian melihat masyarakat ini kok Masya Allah bersatu, dia tidak suka, maka dia segera mengutus orang. Dipanggillah orang, kemudian diminta pergilah ke orang-orang itu, kemudian bacakan syair-syair, bahkan Sasdi sendiri yang disebutkan yang membacakan sendiri. Jadi dia membacakan syair-syair sambil menangis, yang bercerita tentang hari Bu'at namanya. Hari Bu'at adalah hari ketika dulu masyarakat Aus dan Khazraj itu perang besar, sampai jatuh korban jiwa, perang luar biasa. Nah itu dibacakan, dikisahkan kembali sambil nangis, lihat, mendramatisir masalahnya. Sambil nangis. Nah, mereka yang sedang bercengkrama baik itu ingat kembali dengan masa perpecahan dulu. Akhirnya kembali muncul kesukuannya, muncul kelompoknya. Kemudian akhirnya mereka kembali lagi sifat jahiliyah yang belum tuntas. Akhirnya mereka yang sedang duduk santai dan duduk berdamai itu, maka mereka kembali perang, mereka teriak-teriak, mereka mengatakan senjata, senjata, ambil senjata. nyaris terjadi pertikaian, pertempuran antara sahabat sahabat Aus dan sahabat Khazraj. Nyaris terjadi pertempuran itu. Sampai kemudian beritanya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kemudian mengatakan, apakah kalian masih mempertahankan slogan-slogan jahiliyah seperti ini? Ya, dan setelah kata Nabi, setelah Allah mempersatukan kalian, setelah Allah mempersatukan hati-hati kalian. Istilah kemudian para sahabat setelah mendengarkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendamaikan itu, maka mereka bersalaman, mereka berpelukan, mereka menangis sesama mereka, saling meminta maaf kalimat yang tidak baik dan seterusnya. Itu hari yang awalnya tidak baik tapi berakhir dengan sangat indah. Kaum Yahudi Bani Nadir kembali beraksi melakukan persekongkolan dengan kaum kafir Quraisy di Mekah yang memang berencana menyerang umat muslimin di Madinah. Dan yang paling serius adalah langkah mereka melakukan rencana untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara menimpakan batu ke sang Nabi terakhir. Atas pengkhianatan mereka, akhirnya pasukan Rasulullah SAW pun mengepung benteng mereka. Dan kaum Yahudi Bani Nadir akhirnya menyerah dan terusir dari Madinah. Kalau para nabi yang dimuliakan saja yang mereka juga suka mengklaim bahwa mereka menghormati dan mengikuti mereka bunuh, maka apalagi orang lain. Mungkin kita tidak tega melihat anak kecil yang dibunuh, tapi jangankan anak kecil, orang mulia seperti nabi saja mereka bunuh. Waqatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf. Dan dikarenakan mereka sendiri sudah pernah mengatakan bahwa hati kami ini sudah tertutup. Mereka mengakui itu, hati mereka sudah tertutup. Sudah enggak bisa diberi masukan, tidak bisa diberi nasihat. Ini sifat-sifat yang sebagian dari sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan ketika itu semacam stempel turun 15 abad yang lalu ayat ini, dan ini Quran terus akan ada sampai Allah kehendaki, maka sepanjang itulah tidak akan pernah berubah mereka. Sampai kapanpun, sampai hari, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Mati satu, tumbuh seribu. Istilah inilah yang kiranya sesuai dengan tabiat masyarakat kaum Yahudi dari zaman ke zaman. Karakter mereka yang ingkar melekat kuat pada diri mereka sampai kapanpun. Rasa kemanusiaannya sudah terkelupas dari diri mereka, sehingga mereka acuh dalam setiap pengingkaran. Mereka seperti tidak belajar dari kaum Yahudi sebelumnya. Pengkhianatan kabilah Bani Quraidah di tahun ke-5 Hijriah adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah kaum Yahudi. Apalagi peristiwa ini terjadi di saat kaum muslimin berada dalam kondisi kritis ketika menghadapi pasukan kafir Quraisy di perang Khandaq. Dalam perjanjian, Bani Quraidah telah menyepakati untuk membantu pasukan muslimin di perang Khandaq. Mereka akan meminjamkan alat-alat perang dan memblokade satu-satunya pintu gerbang yang dapat menjadi celah pasukan musuh memasuki kota Madinah. Bukannya melaksanakan perjanjian, mereka justru termakan bujuk rayu Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir untuk bersekongkol dengan pasukan kafir Quraisy. Kaum Yahudi membuka gerbang pasukan kafir Quraisy untuk memasuki kota Madinah. Dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW mendapatkan informasi pengkhianatan mereka. Karenanya, tepat setelah kembalinya pasukan dari perang Khandaq, Rasulullah bersama pasukan kembali berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah bersama 3.000 pasukan. Menurut pendapat ahli sejarah, pasukan muslimin mengepung perkampungan mereka selama 20 hari. Selama waktu itu, persediaan makanan Yahudi Bani Quraidah pun menipis dan pasukan mulai lelah melawan pasukan muslimin dari dalam benteng. Karenanya, mereka pun akhirnya menerima sanksi, yaitu hukuman mati. Sekitar 400 laki-laki dewasa dari Yahudi Bani Quraidah dihukum mati. Para wanita dan anak-anak ditawan dan harta benda dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Adapun dari mereka yang terbukti tetap setia memegang janji dan menerima Islam, diterima dan mendapat jaminan keselamatan di Madinah. Ditebar luas seperti ini,